lalu, dekat dengan jiwaku yang belum bisa menerjemahkan segala arti pertemuan ini, arti tunggu rayu ini yang mungkin bisa memusnahkan kenyataan hidup yang terjadi. Apa